saya kita rokowe pisah. Wes megah gagas wanita sing gawe urip kubra. Saiki aku kudu mikon aleke alon-alon. Muga oleh gantine kuwi bakal kelakon.